Mitra bisnis terungkapnya kasus mafia pajak dan mafia hukum memang berhasil mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century. Di sisi lain, dalam buku tentang pemberantasan korupsi yang ditulis Kwik Kian Gi beberapa tahun yang lalu, Kwik Kian Gi juga mengungkapkan bahwa berbagai penyelewengan di sektor pajak dan hukum sebenarnya telah sejak lama terjadi. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apakah berbagai penyelewengan di bidang perpajakan dan hukum juga telah terjadi di era Orde Baru? Luar biasa. Ya, sudah terjadi luar biasa di Orde Baru. Lantas mengapa pada era Orde Baru masalah seperti ini tidak terungkap, Pak Kwik? Ya, siapa yang berani? Siapa yang berani bicara berhadapan dengan Pak Harto yang seperti itu? Masa tidak tahu? Didiamkan untuk teman-temannya gimana? Dan laginya, ya didiamkan oleh karena sahabat-sahabatnya sendiri, kerabatnya sendiri gitu kan. Jadi aksi pendiaman juga telah terjadi sejak era Orde Baru hingga era reformasi ya Pak Kwik? Iya, sebetulnya kan didiamkan untuk jangka waktu yang lama. Didiamkan, cuma sekarang mendadak kenapa ada seperti ini, apakah serius, apa hanya untuk pencitraan. Ya. Tapi Pak Kwik, bukankah di era reformasi Bapak juga ada di struktur pemerintahan? Iya memang, ketika itu kan segera saya kan ditanya oleh Gus Dur. Gus Dur tanya apa prioritasmu. Saya mengatakan pertama adalah pemberantasan korupsi. Kedua adalah bersamaan dengan pemberantasan korupsi dengan sendirinya kita mesti dengan program-program yang bagaimana meningkatkan yang miskin ini loh. Bagaimana itu ditingkatkan gitu. Nah ketika itu Gus Dur nanya sangat-sangat konkret gimana caranya, saya katakan gini, ya ini yang saya tulis dalam buklet ketika itu belum saya tulis, itu komprehensif, berat, sekaligus. Nah kalau mau bertahap, ya kita lakukan hal itu tapi yang krusial. Jadi jaksa, polisi, para hakim, terus pajak, yang krusial dulu. Kita naikkan gajinya dengan hukuman yang berat itu, nanti kan protes. PNS-nya kita jelaskan, tolong sabarlah, kami belum punya kemampuan sekaligus. Itu sebetulnya Gus Dur sudah menjalankan kan. Akan tetapi ketika itu saya bicarakan di dalam sidang kabinet, saya dikebukin oleh menteri-menteri. Kondisi seperti ini kok mau meningkatkan gaji menteri, gaji hakim gitu. Jadi gak ada logikanya sama sekali. Akan tetapi toh sempat naik drastis. Gaji menteri-menteri sempat naik drastis, tetapi itu tidak ada sistem yang konsisten. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.